توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضاة الله بشفاعة رسول الله ونية التعليم وتعلم أنه عليه الصلاة والشهادة مثل من وآباؤنا وأسلافنا ومشايخنا من العلماء الأمين المراهن في أداب العربيين مثل ما نوامنا ومن سبقت في هذا المنطق للتعليم ونحضر أرواحهم الطاهرة ونجري إليهم وإلى معلم هذا الكتاب الشاذ الكبير والدينا أستاذنا وإخواننا المسلمين سمعت أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجري درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمسنا بنبيهم وأن الله يشرح صدورنا نور قلوبنا ويرشدنا وإمامنا إننا عافية أن الله ينصر أمنا وفي حاجتنا حاجة حاجة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ولا يصل سلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ولا يصل وسلم دائما أبدا حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته أول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته أول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لمن الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بقبولك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه هدى إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Wonten panggonan sing kramat di saat yang kramat kula kali panjenengan monggo nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi sedaya sing ngaji baik yang hadir ataupun sing wonten griya mugi-mugi Gusti Allah kelawan kemurahan dan rahmat serta kelawan syafaati pangkati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya sing ngaos mugi dipun paringi rahmat kali Allah Subhanahu wa taala dipun sepunten dosa dan kesalahannya mugi manahipun dipun bikak kali Allah dipun paringono iman dipun paringono ilmu dipun jaga dan diberi pertolongan kados Gusti Allah nulungi dan membimbing para orang-orang yang soleh ulama il amilin wa aulia ikal mutakin sehingga kulo kali panjenengan tambahi umur niki tambah sae tindak lampai pun tambah sae ibadahe tambah mulya wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala niki harapan kula kali panjenengan nalikane ngaji wa may yurid sawabal akhirata nazid lahu fi kharsih lek sing dijaluk niku masalah akhirat kenikmatan dan kepuasan ibadah maka itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunyane melok katut Tapi lek niat ngaji, niat wiritan, niat maca Quran, niat selawatan, sing diniati niku cuma dunyo. Mandar undangane tambah akeh. Mandar nyambut gaene tambah akeh, tambah sugi. Iso rabi akeh. Lah. Dari Gusti Allah nuktihi minha gak tak kekno kabeh delok dapuramu disik. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, ono akhirat gak tak kek apa-apa blas kon. Ya. Enak andi sampean jaluk akhirat dunyane gak katut jaluk dunyo delok dapurane disik. Ono akhirat dadi kei. Ya. Mergane gini Quran niku murui kula kali sampean. Setiap Gusti Allah cerita masalah Nabi, sejarah Nabi, pungkasane gini cerita Quran niku iku lho. Hamba-hambaku, menungso-menungso cipta aku. Sing bendinane luru rahmatku. Mergane tak kei rahmat mari ngono dadi wong mulya. Anu Ustaz tangga kula niku Ustaz Rahmat tangga sampean ah kadang-kadang jenenge Rahmat gak oleh rahmat kok. Iya. Ya liwat ngaji ngeten niki liwat kumpulan. Iya. Dadakno kumpulan sakniki pre iya jenenge. Iya. Nggih liwat ngeten-ngeten niki. Mugi-mugi mawon harapan kula kali panjenengan dipun paringi apa yang telah diberikan Allah terhadap orang-orang yang saleh. Sampai jaluk Gusti kula sampean paringi rahmat mandar dadi wong sing saleh. Ngeten to. Nggih. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiyalan diceritakno anis Syekh Mu'inuddin saking Kiai Mu'inuddin annahu qala piyambake niku dawuh cerita ning ngene kana Syekhu Ahmad Al-Ghaznawi ono Kiai Ahmad iki omahe ngene Ghaznawi kutu Melawi iya yeah. Nes Belawi. Kiai Syekh Ahmad niki sakinan fi gharin. Piyambake niku manggon fi gharin ing dalem siji guwa. Qaribin minasyami, guwa iku mang cedhek nang gene kota Syam. Syam niki sing sakniki dadi Syria niku ya. Iya. Memang kota-kota yang pernah dibanggakan kejayaan Islam niku mulai zaman biyen ngantes sakniki kali golongan orang-orang yang walantardo angkal Yahudi wan Nasara terutama wong Yahudi niku memang akan diporak-porandakan dengan jalan apapun liwat wong Syiah liwat wong Wahabi, liwat organis-organis ngeten kabeh. Koyok daerah Bukhari, makam Imam Bukhari dihancurkan oleh orang Rusia. Di Syria banyak, di Irak nggih ngoten dihancurno ambek wong Syiah. Kene apa? Situs-situs utawa tanda-tanda simbol utawa bendera-bendera yang melahirkan kejayaan Islam niki dihapus diganti kilo negara Islam itu usume mek perang-perang tok. Nah, sing dodol nggih tetep wong Amerika. Mbae ya Yahudi niku ya. Lah wong Yahudi koncane wong Syiah. Cuma gayae tok. Ya. Piambe niki nyedheki nang gene negara Syam. Bareng aku krungu lek jenenge Kiai Ahmad Al-Ghaznawi iku sakniki mencil utawa menyendiri gak nrimo undangan tapi nyengit ono ning dene guwa. Umpama ugi ngoten nyengkri nang gene Gunung Sari. Iya. Dukung lah apa gak ngerti. Iya. Bareng ono gene kono pazur tuhu, aku nang jambang nang gene kono. Bareng tak sambangi Pak Idan. Dadaan ma alaihi illa jildun. Padahal dulu Syekh Ahmad Al-Ghaznawi ini hidup di kota Bangil itu wong yang ganteng, seger. Ngoten lho ya. Banyak undangan. Sak niki pirang-pirang tahun kok jare ini umroh gak teko-teko. Ya. Tiba ini onok gunung. Dan si. Bareng tak parani kaget aku. Ya Allah yai ulano po sampean onten gini mriki. Sampai awak ini ku kari ambek belung tok. Sangking kuru. Kurune wal admi kulit ambek belung. Pikire ati ulau po yai onok gini gini wong onok bangil ake undangan. Sa amplopan 500. Nah. Kok golek soro nang gini-gini. Tata-tata kok no rabi mana ta nang gini-gini. Ya enggak. Iya. Ya Allah. Wahua bareng tak temoni piyambi ijalisun lagi lugu. Ala sajadatin onok gini sajadah. Lugu ambik gawa tasbih onok sajadah. Tenguk-tenguk. Bainayadaihi asadani. Tapi kising medeni. Dadak no yai iki sing ngawal iku koncone macan. Ngingu macan lek ne yai iki ya. Ono macan loro. Pakola. Bareng sek niku wau kula sambangi piambee takon limaring ingsun. Min aina tasilu. Tekon dikon niku mang kok sampe nanggete kene. Sopo sing ngandani kon nang aku ana kene-kene. Kok iso kon sampe teko kene padahal satpam kuwi iki mang rupa macan. Lek ngono kon padha saktine andarane ya. Wong macan niku wau disalamualaikum gak jenggong are ya. Lek ana asu lak jenggong ah. Niki macane iso lulut. Padha lek ngeten ya. Kultu jawab aku. Syekh Muinuddin niku jawab. Min Baghdad. Saking mriko yai kota Baghdad. Saking kutho. Saking Bangil. Oh iya. Marhaban. Marhaban. Ya wis. Selamat datang. Jadi gini ya. Ya wis. Komuko selamat ya wis. Terus. Syekh. Ahmad Al-Ghaznawi niki wau pesen ngene. Wa aksir khidmatal fuqara. Uripmu iki sing akeh nulungi lan kumpul ambek wong sing gak duwe. Tiyang fuqara itu orang yang sangat membutuhkan. Kadal faqru ayyakuna kufron. Banyak di antara orang-orang yang sulit hidupnya. Piambe sudah bekerja wis nyambut gawe maksimal ibadahe pancet tapi hasilé kurang. Wong ngene-ngene iki banyak permasalahan akeh pikirane mereka diincar ambek wong-wong sing duwe-duwe. Lah apa sampean melok tahlil? Melok kumpulan bendino nok tarian jajal sampean gak melok kumpulan seminggu iku piro duwe sampean ngene kate soge model yo apa riko iku ngoten ya wis aja melok kumpulan melok aku ae gak sah tahlil tahlilan ngoten lho orang-orang gini banyak mari ngono lha apa sampean melok kono melok selawatan nang gene aku. Bendino sampean mari selawatan ambek aku mulai oleh beras. Lah ngono ah. Dajal wong-wong wisu-wisu ki ana beras ngoten. Mari ngono meloko akidahku. Wis gak ahli sunah maneh pisan ki ya. Dari mereka yang menginginkan agar kita merubah akidah ahli sunah sampai mereka yang menginginkan kula kali sampean keluar dari agama Islam. Incerane mesti itu tok. Lek wong di luar Islam ingin mencari orang Islam agar keluar dari Islam, kalau orang di kalangan Islam sing diincar adalah mereka-mereka yang berfaham ahlis sunnah. Ingin mereka dikeluarkan dari ahlis sunnah. Keneo pokok rebutan ahlis sunnah. Lah, iki ngono barang emas. Ngerti masa? Lek emas iku nang dindi digoleki. Hatta ono ngene ni sore pejeran digoleki. Iya. Wong ahli sunnah iku melarat-melarat dikonconi. Kene apa? Melok aku wae. Engko aku oleh ngene lho. Iki menunjukkan bahwasannya ahli sunnah iku meskipun potongane wonge pas-pasan, iya, tapi niki itu ahli surga. Mergane kula kali sampean pun cilik ahli sunnah melarat gak apa-apa, mlebu swarga dhisik, gak repot-repot. Iya, sampe lek kesusu ya mati yo dhisik ae. Ya, tapi pun kesusupati ya. Jare ni pesene Kiai Ahmad Al-Ghaznawi iki, urip iki sing sregep nyambut gawe, mari ngono di sela-sela waktu sempat no kumpul ambek wong sing gak duwe. Kene napa yai hatta ya'duma amruka. Olehmu kumpul ngene iku mang sampai pangkatmu jenengmu menjadi agung di sisi Allah. Padha gak duwe sing loman. Padha gak duwe aja cerita padha mlarate, cerita sing enak-enak. Iya. Yeah. Wong niku lek diceritani gak enak, seneng ta seneng? Senep wis gak usah kei sing senep goyang guyu ngoten doae. Gak usah dipikir deh. Urip iki ana sing gak ngatur, rejeki ya ana sing ngatur. Ngoten mawon. Iya. Sing penting ya apa kita menyikapi takdirnya Allah sekirane kula kali sampean gak meleset teko sembahyang. Wa ini sak temene aku ya jari Ahmad iki. Sakan tu fi hadal ghori aku nyepi nyemen apa dhewe ana guwa iki mundu arba'ina sanatan wis 40 taun wa tazaltul khalqa dan saya berusaha menghindar nanggene pira-pira makhluk. Kene apa? Aku kepingin ngerasa no nikmati ibadah cedek ambik Gusti Allah. Lekne aku bien bisa memberikan manfaat terhadap manusia liwat undangan. Saya ceramah. Mari ngono oleh ceramahku tak kekno wong-wong. Ya. Yo gak tak kekno kabeh. Kadang-kadang wong tak jak marung. Ya. Lek saniki. Sampai saat ini dia boleh amplop. Gak bisa kaya sampean. Ada jalan lain. Bendino aku cuma dungok no. Mandar jamaah-jamaah masjid. Bian singkong kulaku. Sampai seneng akan gusti. Ngoten ya. Di sempat itu. Ya. Sik gak ketinggalan. Saya berusaha mendekatkan diri. Dan menyendiri dari makhluk. Walakin tapi sayangi. Mastarahtu aku ono gene-gene iki mang gak tau leren-leren minal bukai saking nangis berbesmili meratapi diri saya sendiri la yo awak iki wis sak mini taun dikei nikmat ambek Gusti Allah koyo ngene besok iku Gusti Allah ngene. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Besok kula kali sampean itu dikei Gusti takoni Gusti Allah tentang nikmat. Nikmat apa? Nikmat umur ya ditakokno. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara Waja'akumun nadhir. Mut aku lak wis ngekei umur kon 50 taun wis punjul. Iya. Wong sing umur 50 taun punjul iku lho sing luwe apik teko kon niku ana. Lon Sayyid Muhammad Al-Maliki. Lon Abi Muhammad umure sak mono ibadahe kaya ngono. Lah kon iki blakrakmu nang ndi? Mangan yo akeh, sembarang yo akeh. Wayahe kon duwe umur sakmene iki wis kaya ngene. Kene opo kon kok sik pancet ana ngene-ngene. Ngoten iki ya. Kadang-kadang kula kali sampean umur sakmene sik panjeng tambeng ae dadi koboi. Iya. Akhire mati ne keliru. Bareng keliru ditakoni ambek malaikat, "Masalah kakum fi sakor. Kene opo kok blakrak nang ngene jurang ngene iki lha opo?" Qalu lam naku minal musallin. Aku biyen lekne sembayang iku wis pokoke sembayang ngono mari. Iya, kadang-kadang lali, kadang-kadang kena penggawean tak tinggalno. Walam nakunu ta'imul miskin. Lek ne duwe-duwe gak tau ngreken tangga sing gak duwe apa maneh dulur. Iya. Pokoke sing penting ya apa aku iki enak, anakku enak, perkara wong liya ya wis. Zakat ae gak tau tak kanoni ya dakno. Iya. Wa kunna nahudu ma'al qa'idin. Sing tak senengi ngobrol ambek wong sugi-sugi ya apa iso nambah iso. Suki. Yo jok zakat, yo tak turut ngono iku. Iya. Ditakoni ngono, aku iki lho ana ngene guwa. Gak tahu awak iki mang leren teko nangis mundu salasina sanatan tak rasakno wis 30 tahun. Kene apa? Li ajli khaufi syai'in. Krana ana sing tak wedeni. Ono sing tak weden jari pikir ngene wedi napa kula teraken ngoten jarine sing tak sing mendayon niku aku gak koyo kendel-kendel ngoten napa niku mbak sing sampean wedeni niku napa kultu takon ingsun jenenge Syekh Muinuddin niku wau mahua wedi napa sampean wedi boten mangan ta wedi boten diundang tak sampean teng bangil mriku sampean iki dibutuhno. Kala jawab jenenge Kiai Ahmad sing onten mencil ana guwa ngene. As-shalah tak rasak-rasakno iki aku sing kurang iku penggawean salat. Aku dikei tugas Gusti Allah salat iki rumangsaku durung beres. Mergane mari sembayang aku kumang cuma nangis ya Allah. Aku cuma sembayang wis khusyuk tak durung. Olehku iki mang sembayang wuduku wis bener apa durung. Sing terutama iki mang tak goleki aku kepingin panganku teko barang halal. Ngombeku teko barang sing halal. Pake aku gak kecampuran barang rompang genaku dan lain sebagainya. Temen tak lihat ini. Kenapa? Lek ni Gusti Allah ni kuau dalam kita menyembah iku mang kecampuran barang sing haram. Maka Allah akan menolak mentah-mentahan. Lek awak-awak ni kira lorek. Yo sampean jaluk sepuro ae jaluk nanggene Gusti Allah meratapi sing penting ngakoni lek awak iki dadi wong sing kurang sempur. No, ngoten nawon. Iya, kita ngaji sebagai bukti bahwa kita itu banyak kekurangan. Wala tuzakku ampusakum, jangan merasa dirimu bersih. Polai wis mulang ngaji dan sering ngaji. Ojo. Masalah sembayang sing tak kuatir noiki. Yono pembakok sampai niku wedi ngene. Iza sholaitu nalikane aku wis tandang sembayang. Nadortu fiya. nadartu mongko ningali ingsun via ing dalem awak ingsun. Tak angen-angen, tak delok mulai awak iki kabeh. Mulai teko panganaku, atiku. Akhire apa? Bareng awak angen-angen awak dewi wabagaitu nangis aku. Ya. Kadang-kadang lek ugi niku lek ngimami sembahyang wayahe ngimami ditangis-tangisno. Sangune cekne tambah. Jare sing ngrungokno imam nangis-nangis gak enak ngono sinetron niku. Wah meneh gak diundang maneh kecelik. Nangono sing ikhlas ya. Lah niki pancen sembahyang ya kene nangis. Ya. Bareng aku iku menangis wakultu. Atiku ngomong, pikiraku ngomong. Lawih talat durratun minasyurut do'at jami'u a'mali. Seumpomo. Onok sebagian titik ae. Iku dadi cacat. Kurang sempurna. Sing dadekno cacat iku minasyuruti dari beberapa syarate wong kate mlebu sembah yang bu wudune nggih bu pakaiane bu khusuke iku setitik ae kurang pas jarine niku wau kekuatirane ya apa do'at jami'u a'mali amalku sing sakmono akeh iki mang krana cacat syarate sembayang ga ono kaene kabeh kok ngoten yai ngene awwaluma yuhasabu bihil abdu besok lek kula kali sampean sudah pulang lek Gusti Allah mengadakan pertanyaan yang paling utama dan pertama dikoreksi dan ditanyakan tentang sholat. Iya. Idza saluhat. Lek ne pancen sembayang niku wis beres. Iya. Saluha wa qabila sairu amali. Barang sing liyane wis diterima. Dadi takoni dan diterima. Wa in fasadat lekne sembayang niku wau kurang beres. Ruddat. Salatnya ditolak. Wasairu amali. Barang liya-liyane gak direken ambek Gusti Allah. Kon tak kei penggawean ngene tok ae gak teges. Apa maneh penggawean liya? Liane padahal aku wis ngekei bayaran kon tanpa ada batas ambekan iku piro regane iya kuping iku iso regane ki piro ana wong budhek wae tas lek budhek ngene anu sat lek budhek ngene alhamdulillah lho kok alhamdulillah ya zaman iki regane kuping iku aku jarene parang tak jandak no entek 200 pancet dari gini kono 200 entek pirang-pirang juta pancet tak cerno wis ngene jare ne kae terulek ne jenenge kuping krungu iku larang regane ya wis gak ono ngene iki jare ne para hadirin sekalian apabila salat kita itu ditolak maka semua perbuatan salat zakat haji I umroh sodako gak direken kabeh ambek Gusti Allah mergane Kiai Ahmad niki nemen ati-atine nangis kuatir dek iku mang moro nang Gusti Allah ditolak ya yeah. Kula kali sampean durung sampe mikirno nang ngene kuwi alhamdulillah sampean lalek kula kali sampean dikei pikiran ambek Gusti Allah kaya ngoten Masya Allah kate mangan iki lho nangis gak kok berkumpul bojo sampean disinilah letak rahmate Gusti Allah kula kali sampean dikei lali mari ngono dikei eling lali ku mang sak lawase lali lek wis eling disepuro ambek Gusti Allah, Masya Allah, welas Gusti Allah tengkulo kali panjenengan iya. Nemen welas sih. Betul dia. nangis tok sampai 30 tahun. Wadoroba bito'ati lek niwis sembayangku iku mingding tolak. Semua ibadahku tadi dikumpulno ambik Gusti Allah diwadai wadaiku mang maringono ditampekno ala wajina ngini raiku. Diwadai ngeten. Balang nang kilo nekmu. Masya Allah. Sampai lagi kepingin terus sampai beriki. Tak tampekno ngini. Iya. Ya Allah, lek kula kali panjenengan bayang no awak iki besok lek nenang gini kuburan ditinggal no. Maringono gak kenal Kanjeng Nabi, maringono ditakoni malaikat man rob buka langsung dijejek oleh isopo. Lek boten kula kali sampean golek rahmati Gusti. Perbanyak membaca selawat sampai kita itu menimbulkan kecintaan nang Gusti Kanjeng Nabi, menimbulkan kecintaan terhadap ajaran Kanjeng Nabi sehingga nalika niku lokale sampean niku ibadat terbayangkan. Yo apa carane Kanjeng Nabi murui aku iki sembayang? Yo apa carane Kanjeng Nabi iki murui ngeten? Yo apa para ulama niku murui ngeten untuk menyampaikan nang ngene Kanjeng Nabi, lek Kanjeng Nabi niku ridho, Gusti Allah melok ridho. Lek Kanjeng Nabi niku mang susah, Gusti Allah luweh murang muri. Ngono ana wong sing muni ngene, Kanjeng Nabi durung tau, burung pasti mlebu swarga, raimu ana swarga. Iya. Yeah. Saking tawaduke Kanjeng Nabi dengene ya la yudkhilal jannata ahadun amalu ga ono siji-sijine wong mlebu swarga itu teko amale wala anta ya Rasulullah wala ana aku ya durung pasti illa ayyata ghammadan ya Allahu bi rahmatih kecuali aku iki lek dibuntel rahmati Gusti. Lah apa Kanjeng Nabi buntel wong Kanjeng Nabi ku rahmate Gusti Allah. Kanjeng Nabi ku rahmate Gusti Allah ana swarga sebab e ana e Kanjeng Nabi kok Kanjeng Nabi gak mlebu swarga. Opo iki jenenge? Iya. Semuanya orang niku terbatas. Akalnya itu terbatas. Untuk memadai keterbatasan kita itu kita nyedek lewat ibadah mengakui bahwasannya kita itu adalah hamba Allah sangat membutuhkan rahmati Gusti Allah. Wis ojo membanggakan nikmati Gusti Allah sing dipakai no sampean sing dadek no sobong ojo. Apapun yang diberikan Allah terhadap kita kalau toh membawa kita itu sombong. Sombong itu apa? Sombong itu senengane ngenyek nanggene wong liya. Rumangsa pinter dhewe. Dikandani wong liya gak gelem. Niki kabeh ndelok awake dhewe. Gak oleh biji nang wong liya. Krono kula kali sampean dikongkon ngoreksi awake dhewe dhewe ya ayyuhalladzina amanu wong sing iman alaikum anfusakum jogon awakmu dhewe rumaten tlitien la yadurrukum man dalla idhatatikum kapan tanggamu dulurmu kancamu kliru kesasar kon dadi takoni kon iku ditakoni cuma bojomu kok ngene anakmu kok ngene ya iku sing takokno tok biyo para hadirin sekalian yang direk nek amalku iku mang bareng salatku iku mang gak diterima kuwabe amalku diwadahi tas tas iku mang ditampekno nang dene ngarepku fa ing kunta ya fakir anakku jamaahku, santriku sing ziarah nang aku. Iya. Yeah. Takdiru lek kon iso antah rujamin uhdatis sholat bisa bebas sehingga puas setelah melaksanakan sholat dengan sempurna. Sing penting kula kali panjenengan lek wudu hati-hati di sini. Mulai dari wudu. Dari pakaian nggih ngoten, hati-hati. Dipilih lek wayahe sembayang aja sampit ana klambi sing katutan teko ngentit ya. Dari dhewe, golek dhewe-dhewe. Mari ngono wis wudu, golek barang sing apik diusahakan jamaah. Napa maneh jamaah niku ana ngene masjid. Masjid Agung. Kita khusnudon. Gene masjid iki biyen akeh kiai-kiai sing mari sembayang ana kene. Melok muga-muga oleh barokah, barokahe. Lek kula kali sampean ado teko masjid usahakan di musala. Musala iki biyen paling wis ada orang-orang yang menduli kita khusnudon, barokahe wong iki dekne lho. Ngerti ya? Oleh barokah-barokah ngoten. Iya. Kalau toh kita itu dapat seminggu sekali atau satu bulan sekali ada orang yang khusus umpama biyen ya ono ngene sembahyang ambik batul monggo. Iya, tapi batul sakniki pun setro. Iya. Ya ambik ugi mawon gak apa-apa. Yo, boleh wong sing soleh sekali-kali. Iya, paling gampun kali kula lak usah. Iya. Lekon iso bisa bebas teko tugas sholat ini fa'al ta'amron, maka kamu telah membuat mengerjakan sesuatu yang agung. Lekon iso khusuk sholat, iso njogo sembayang niki dengan khusuk mulai dari pakaian. Lekwi sembayang niki segala aktivitas kita tinggalkan, apa yang diharapkan Kanjeng Nabi kita gawe. Umpomo klambi sing putih. Ya, yeah. Sarung sing putih. Lek gak iso, mosok kalau wis sampean rukuan lak bisa. Wong wedok niki lho lek sembayang kan rukuan nah. Ya, yeah. Tapi wong sak niki arek nom-noman iki mboten rukune teko rukun bali ana gambar lek ae ngene kurang ajar. Lek ni iso klambi putih. Lek gak iso ya klambi batik ya ana putih lak bisa. Jadi kresek ngene sampean nggo jubah klambi putih. Mari sembayang lebokno kresek maneh beres. Napa nyeneng no Kanjeng Nabi. Kowe siwak lek gak ana ya pulpen, lek gak ana patelot, lek gak ana ya rokok, rokok. Boten ning, boten ning. Kok siwak ana rokok, jare kok boten saleh siwak ana rokok boten. Yo ngono. Biasa ugi ngoten. Oh, lek jare sampamut rokok gawe. Iya. Siwakan. Kowe nggowo serban, lek gak ana nggowo serbet. Sabu tangan sampe lek ngene. Lha apa? Nyeneng no Kanjeng Nabi. Lek Gusti Kanjeng Nabi niku seneng, Gusti Allah seneng. Iya. Bab sembah, lek kon bisa beres sembayangmu iki, semuanya akan beres, termasuk kalian orang jempolan. Iya. Kupuki, gowo kupuk putih. Lek gak ana kupuk ingin tuku, kupuk siat lho ya. Kupuk lek wis katene sembayang dhelek kupuk ireng, bleng ganti kupuk putih. Lah, lek kupuk putih dhelek ngene, lah kupuk putih ngene. Apa kon gini? Tenang ben, nyeneng no Kanjeng Nabi. Pas gini, aku gak seneng, kok perasaan yang gini. Jangan memberikan perasaan orang lain. Sing wonten di hadapan kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kanjeng Nabi sampai detik ini masih melihat kegiatan kula kali panjenengan. Di saat kapanpun. Ya, ngoten mawon. Lek kon bisa ngono termasuk kalian adalah orang yang hebat, waktunya tidak mengizinkan. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis, waslih li sa'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata aynin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin. Ya Rabbana atarafna وأننا أسرفنا على لذا أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة Wasturlana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani iril khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma آمين ربي أسمى فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي صحبي وآله وصحبه إدادة تعد صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون